نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita bisa kembali bertemu, bermajelis di tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sela-sela aktivitas kita menjalani kehidupan di dunia, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan anugerah, kemudahan, kesempatan kepada kita semuanya untuk berbekal, untuk menghadapi hari yang pasti akan kita temui, untuk menjalani waktu yang tidak ada ujungnya, negeri akhirat yang datang dengan tiba-tiba. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, dalam hadis dikeluarkan Imam Bukhari rahimahullahu taala, kata Abdullah bin Umar, akhadha Nabi sallallahu alaihi wasallam bimankibi faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Kata Abdullah bin Umar, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menepuk pundakku seraya beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jadilah engkau hidup di dunia itu seperti orang asing yang betul-betul menjaga semuanya. Apabila kita memposisikan kita seperti orang asing, entah kita sedang safar, kemudian kita singgah di sebuah tempat, kita seperti orang asing, betul-betul menjaga. Kadang tutur kata kita jaga, kadang perbuatannya kita jaga, perilaku kita jaga. Tidak tamak, orang asing. Nah, demikian juga tatkala kita hidup di dunia, jadilah kita seperti orang asing. Semuanya kita jaga, kita pagari dengan aturan-aturan, dengan batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak melampaui dari batasan-batasan Allah Tabaraka wa taala. Aw 'abirus sabilin, atau jadilah engkau tatkala menjalani kehidupan di dunia seperti sekedar orang yang sekedar lewat. Dia hanya membutuhkan jalan, nyebrang jalan. Karena tempat yang dia tuju adalah di seberang jalan itu, bukan di tempat di mana dia berdiri, tapi di seberang jalan. Dia akan bersegera, bergegas menuju tempat di mana dia akan tuju, seberang jalan. Bukan tempat dia berdiri, berlama-lama di tempat dia berdiri, bukan. Oleh karenanya Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan, "Faidha amsayta fala tantadhiru as-sabah." Apabila engkau di pagi hari, jangan menunggu-nunggu sampai pagi hari. Tatkala ingin melakukan sebuah amalan kebaikan, amalan ibadah. Apabila ingin rujuk kepada kebenaran, jangan ditunggu-tunggu lagi. Jangan ditunda-tunda, segera. Karena maut datang tidak dengan permisi. Kematian datang tidak dengan memberitahu. Jangan ditunda-tunda. Kalau ingin melakukan amalan soleh, jangan ditunda. Segera lakukan. Yang ingin membaca Al-Quran, segera cari mushaf. Baca Al-Quran. Yang ingin berbakti kepada kedua orang tua, segera lakukan. Wa idza asbahta falatantadiril masa. Apabila engkau di pagi hari, maka jangan sampai menunggu, berangan-angan hingga bisa menemui sore hari. Demikian juga di pagi hari kita ingin melaksanakan, melakukan amalan saleh, jangan ditunda-tunda. Karena umur bukan di dalam genggaman kita. Segera lakukan. Yang ingin berinfak, segera berinfak. Sebelum datang kematian, sebelum datang penyesalan. Naam. Yang ingin melaksanakan amalan-amalan soleh, segera lakukan. Kemudian kata beliau radhiyallahu ta'ala anhuma, khud min sihatika limaradika. Pergunakanlah masa sehatmu sebagai bekal menghadapi nanti masa sakitmu. Betul-betul manfaatkan masa sehatmu itu. Gunakan untuk amalan-amalan yang bermanfaat. Amalan-amalan saleh sebelum datang masa sakitmu. Bersemangat. Jangan lemas. Jangan lemah. Jangan malas. Wa min hayatika li maradika li mautika. Demikian juga manfaatkan, ambillah kesempatan di masa hidupmu sebelum datang nanti masa kematianmu. Demikian kehidupan dunia, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Jangan melalaikan kita dari tujuan asasi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, irtahalatid dunya mudbirah wartahalatil akhirah muqbilah. Dunia itu berjalan menjauh, sementara kita mengejar terus. Kita kejar dunia, sementara dunia berjalan semakin menjauhi kita ke belakang. Wartahalatil akhirah mudbirah, sementara akhirat, negeri akhirat berjalan mendekati kita di depan, sementara kita membelakangi. Karena kita mengejar dunia. Akhirat semakin dekat. Kematian semakin dekat. Sementara dunia akan semakin menjauhi kita. Jangan terlena dan tertipu dengan dunia. Nah. Fakunu. Atau sebelumnya kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, wa likulli wahidatin minhuma banun. Dan masing-masingnya itu memiliki anak-anak. Dunia memiliki anak-anak, akhirat memiliki anak-anak. Maksudnya orang-orang yang bersemangat mencarinya. Fakunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhuma. Jadilah kalian anak-anak akhirat yang mementingkan kehidupan akhirat. Segala perilaku, segala tindak tanduk itu diukur dengan nanti bermanfaat apakah tidak terhadap negeri akhirat. Bukan dengan dunia, bukan dengan yang tampak oleh mata, bukan dengan yang didengar oleh telinga. Itu pemikirannya orang-orang dahriyah yang seperti mana kita singgung pada pertemuan sebelumnya. Kehidupan itu yang nampak oleh mata. Itulah kehidupan. Tapi jadikan akhirat dalam segala hal. Dalam berjual beli akhirat. Walaupun kita mendapatkan keuntungan, alhamdulillah. Tapi akhirat. Dalam mengarahkan putra-putri kita, mendidik putra-putri kita, akhirat. Karena akhirat adalah khairun wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Bukan orientasinya dunia. Fatakunu abna'ul akhirah wa la takunu abna'ad dunya. Jadilah kalian anak-anak akhirat dan jangan kalian menjadi anak-anak dunia. Fa innal yawma 'amalun wa la hisaba wa ghadan hisabun wa la 'amala. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, karena hari ini adalah hari-hari kita beramal dan belum ada penghitungan. Hari-hari kita untuk beramal, berbekal. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Maka berbekallah kalian, sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Hari ini hari kita untuk beramal. Bukan hari untuk malas, bukan hari untuk banyak tidur, banyak makan, banyak mengejar impian-impian, tapi hari untuk beramal dan beramal. Wal hisaba, dan belum ada hisab, belum ada penghitungan. Wa ghadan, tapi nanti esok hari adalah hari penghitungan dan tidak ada amalan. Kalau kita menyadari ini ikhwani rahimani wa rahimakumullah, maka kita akan segera bergegas untuk melaksanakan amalan-amalan kebaikan. Kita sambut berbagai macam bentuk amalan-amalan saleh yang Allah subhanahu wa ta'ala telah membukakan kemudahan untuk kita mengenalnya. Pintu salat, pintu zakat, pintu berinfak, pintu berdakwah, pintu ta'awun, segala macam pintu-pintu kebaikan. Dan apapun yang menimpa kita tidak akan menghalangi kita untuk melakukan amalan saleh. Mungkin kita pernah terzalimi saudara kita. Mungkin kita pernah tersakiti dengan lisan saudara kita. Mungkin kita pernah merasakan sesuatu yang mengganjal dalam benak kita oleh saudara kita. Tidak menghalangi sedikit pun kita untuk melakukan amalan saleh. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam salah satu diwannya, kata beliau rahimahullahu ta'ala, da'id dunya atau da'il ayyama taqdiru kulla hinin fala yughni anil mauti ad-dawa'u, kata beliau atau maqala rahimahullahu ta'ala. Da'il ayyama, biarkanlah hari-hari itu berlalu. Biarkanlah hari-hari itu berjalan. Taqdiru kulla hinin, dalam keadaan engkau terzalimi dengan berlalunya waktu, berlalunya hari-hari itu, biarkan. Jangan terlalu jadi pikiran. Jangan terlalu menjadikan beban sehingga menghalangi kita untuk melakukan amalan saleh. Sehingga kita tidak berani mengambil peluang melakukan amalan saleh. Da'il ayyama taqdiru kulla hinin, kata beliau. Wama yughni 'anil mauti ad-dawa'u, karena sesungguhnya tatkala kematian itu datang, baik itu orang yang tidur di atas singgasana maupun orang yang tidur di atas lantai, semuanya sama, tidak bermanfaat. Ad-dawa'u, obat, tidak ada manfaatnya obat, tidak ada obat yang bisa mencegah datangnya kematian. Orang yang mendzalimi, kalau datang kematian, sama, dia tidak memiliki penawarnya. Orang yang terzalimi juga sama, tatkala datang kematian, juga tidak ada penawarnya. Saya ini terzalimi, datang kematian, maka tunda dulu. Tidak. Lantas mengapa kalau demikian kemudian kita menunda-nunda dari melakukan amalan saleh, menunda-nunda dari melakukan amalan kebajikan? Sama. Orang yang mendzalimi, orang yang terzalimi, raja dan rakyat, tatkala datang kematian tidak ada yang bisa mencegahnya. Ini kehidupan dunia, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Jangan kita terpedaya. Innamal hayatu dunya mata'un. Sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah perhiasan yang menipu. Jangan tertipu. Nah, ini nasihat untuk saya pribadi dan juga untuk ikhwani ahibba'i fillah yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, sudah begitu banyak saudara-saudara kita, tetangga kita, karib kerabat kita yang kemarin bercerita bersama kita, tertawa bersama kita. Namun besok sudah pergi meninggalkan kita. Nah, dan kita pasti akan mendatanginya. Kita semuanya pasti. Betapa meruginya kalau kemudian kita menunda-nunda dari amalan keinginan, dari amalan kebaikan yang sudah ada. Nah, jangan ditunda-tunda. Kita lanjutkan kembali pembacaan kita pada kitab Syarh Masailul Jahiliyah Lil'Allamah Al-Fauzan Hawilallahu Ta'ala. Kita sampai pada Al-Mas'alatu As-Sabi'atu Wal-Arba'un, permasalahan yang ke-47. Kufruhum bini'amillahi. Mereka, orang-orang Ahlul Jahiliyah, di antara kebiasaan dan perilakunya, mereka mengingkari kenikmatan-kenikmatan yang datang dari Allah. Nah, itu kebiasaannya mereka. Faqala rahimallahu ta'ala idhafatu ni'amillahi ila ghairihi. Mereka, orang-orang Ahlul Jahiliyah, menyandarkan kenikmatan-kenikmatan dari Allah itu kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenikmatan memiliki keturunan anak, kenikmatan dari rizki, kenikmatan dari harta, kenikmatan dari waktu luang, kenikmatan dari kemudahan berusaha, dan segala macam bentuk kenikmatan. Dia sandarkan itu kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaqaulihi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya'rifuna ni'matallahi thumma yungkirunaha. Mereka mengenali, mengetahui kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, namun kemudian mereka mengingkarinya. Ini kebiasaan orang-orang Ahlul Jahiliyah. Sebagian para ulama, ikhwani, menyebutkan perbedaan antara Arafah dan Alima. Secara bahasa Indonesia kurang lebih sama. Arafah ya'rifu, Alima ya'lamu, mengetahui, mengakui. Nah, kalau Arafah ya'rifu itu biasanya terkait dengan syai'un mahsusun, sesuatu yang hissiyah, yang bisa diindra. Nah, dirasa, didengar, dipegang, itu biasanya ya'rifun memakainya. Tapi kalau ya'lamun, alima, ilmun, itu biasanya terkait dengan sesuatu yang makul, yang dipahami, yang dipahami. Ya'lamu misalnya hukmal wudu'i, ya'lamu hukmal wudu'i, dia mengetahui hukum berwudu', sesuatu yang makul, ya, difahami. Naam. Ya'rifu fulan misalnya, ya'rifu fulan, dia mengenal, mengetahui fulan. Itu alal ghalib, kebanyakan. Nah, kemudian juga ya'rifu, arafa ya'rifu, itu kebanyakannya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk celaan. Dalam bentuk celaan. Dalam bentuk celaan. Termasuk dalam ayat ini, ya'rifuna ni'matallahi thumma yungkirun. Thumma yungkirun. Demikian juga tatkala Allah menyebutkan orang-orang Yahudi, ya'rifuna, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahui ciri-ciri, tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka itu mengetahui ciri-ciri yang, tanda-tanda yang ada pada anak-anak mereka. Celaan. Dia tahu tapi dia mengingkari. Tapi kalau alima, nah, itu biasanya Allah sebutkan dalam bentuk sirah pujian. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, alim. Naam, alim. Dan banyak perbedaan-perbedaan yang lainnya antara ya'rifun dan ya'lamun. Berkata Al-Lama Al-Fauzan hafizallahu taala, idhafatu ni'amillah atau idhafatu ni'ami ila ghairillahi subhanahu wa ta'ala syirkun billahi wa kufrun bihi. Menyandarkan kenikmatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala adalah kesyirikan kepada Allah dan kekufuran dengannya. Nah, bisa dengan lafaz, ucapan, bisa juga dengan perbuatan. Dengan ucapan misalnya terang-terangan, saya ini mendapatkan kenikmatan kesehatan itu karena dulu waktu saya kecil itu saya di apa diselamatin, nah, dengan jenang merah. Anak saya ini bisa tumbuh, bisa berkembang dengan sehat ini dulu waktu akikahan itu saya potong, kemudian dengan kembang tujuh rupa, dengan ini, dengan itu. Lisan, sorohatan. Kalau dia yakini bahwasannya kenikmatan yang dia dapatkan itu dikarenakan sebab-sebab yang tadi yang dia sebutkan, syirkun akbar, keluar dari Islam, batal keislamannya. Nah, lah dulu dia enggak melakukan demikian dan demikian, makanya sekarang dia jadi begini dan begitu. Dulu enggak nginjek telur waktu nikah, makanya lama punya anaknya misalnya. Nah, kalau dia yakini itu betul-betul sebagai sesuatu yang mewujudkan hal yang demikian, maka dia telah melakukan syirkun akbar, syirik besar. Saya dapat harta ini karena saya rajin ke Gunung Kemukus, melakukan ini, melakukan itu, syirkun akbar. Nah, wa huwa min amali ahli jahiliyah. Dan yang demikian itu menyandarkan kenikmatan kepada selain Allah itu adalah amalannya orang-orang ahlul jahiliyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka, ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Mereka mengetahui kenikmatan dari Allah, mengakui kenikmatan dari Allah, kemudian mereka ingkari. Kemudian mereka mengingkarinya, dan kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Disebutkan makna ayat ini diantaranya adalah ya'rifuna ar-rasula sallallahu alaihi wasallam wa risalatahu. Mereka mengetahui Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga risalah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma yunkiruna dzalik, kemudian mereka mengingkarinya itu, mengingkarinya. Mereka tahu sebenarnya nam Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga risalah yang dibawanya, tapi mereka mengingkarinya. Inadan wastikbaran, inadan keras kepala, menentang, wastikbaran dan sombong, tidak mau mengikuti syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam, gengsi, jaim dan yang semisalnya, tidak mau. Anak kemarin sore kau mendakwai saya harus ikut, tidak mau, sorry saja. Istikbar, sombong, itu adalah kebiasaan orang-orang ahlul jahiliyah. Saya yang lebih kenal dakwah ini lebih dulu, kamu baru kemarin sudah berani kemudian mendakwahi, membimbing, mengarahkan, memberikan nasihat dan seterusnya. Istikbar, itu perilakunya orang ahlu jahiliyah. Nah, ma'annahum fi qararati anfusihim ya'lamuna annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersamaan bahwasanya mereka di dalam hati mereka itu mereka menetapkan, mereka mengetahui bahwasanya itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qad na'lamu innahu la yahzunuka alladziina qad na'lamu innahu la yahzunuka alladzi yaqulun fa innahum la yukadzibunaka walakinna adh-dhalimiina bi ayatillahi yajhadun. Sungguh kami telah mengetahui bahwasanya mereka itu telah membuatmu sedih wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap apa yang mereka ucapkan. Sungguh apa yang mereka ucapkan itu telah membuatmu sedih. Kami mengetahui, kata Allah Subhanahu wa taala. Fa innahum, sesungguhnya mereka itu la yukadzibunaka, sesungguhnya mereka itu tidak mendustakanmu. Akan tetapi orang-orang zalim yang mereka, tetapi orang-orang yang mendzalimi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang mereka itu menentang. Orang-orang zalim itulah yang mereka itu menentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Fahum ya'rifuna ni'matallahi bi irsalir rasuli. Mereka mengetahui kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala dengan diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, laqad mannallahu 'alal mu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Sungguh Allah Subhanahu wa taala, lam taukid, lam at-taukid, betul-betul sungguh Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada orang-orang yang beriman, memberikan kenikmatan kepada orang-orang yang beriman. Kapan? Tatkala Allah id ba'atha fihim, tatkala Allah mengutus kepada mereka seorang rasul dari jenis mereka sendiri. Yatsluna kitaballahi, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, atau sebelumnya yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mensucikan mereka dan mengajari mereka Al-Qur'an dan al-hikmah dan sunnah. Wa in kaanu min qablu la fi dhalalin mubin, walaupun sebelumnya mereka itu berada di dalam kesesatan yang sangat nyata. Itu kenikmatan dari Allah dengan diutusnya Rasul. Nah, maka kenikmatan dari Allah ini jangan kemudian disia-siakan. Farasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa akbaru ni'matin 'alal basyariyah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah kenikmatan yang terbesar atas manusia, tadi kita sebutkan. Tsumma yakfuruna bihadzal rasuli sallallahu alaihi wasallam, tapi kemudian mereka mengkufuri Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, wa yu'anidunahu, dan memusuhinya, menentangnya. Hadza qaulun fi tafsiril ayah. Ini satu pendapat dalam menafsirkan ayat, dalam tafsir ayat ini. Wal qaulu tsani, pendapat yang kedua, annahum ya'rifuna ni'amallahi 'alaihim. Mereka mengetahui kenikmatan Allah atas mereka, allati dzakaraha fi hadhihi surah, yang Allah sebutkan dalam surat ini. Ai surat An-Nahl, yaitu surat An-Nahl. Tsumma yunkirunaha, kemudian mereka mengingkarinya. Kesehatan, mereka tahu itu dari Allah. Kecerdasan, mereka tahu itu dari Allah. Harta, mereka tahu itu dari Allah. Anak-anak, keturunan, mereka tahu. Istri, dan yang semisalnya, mereka tahu itu semuanya berasal dari Allah. Tapi kemudian mereka mengingkarinya. Kemudian mereka mengingkarinya. Bima'na annahum yansibunaha ila ghairillah. Dengan makna mereka menyandarkan itu semua kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Yansibunaha ila hawlihim wa quwwatihim wa kaddihim wa kasbihim. Mereka sandarkan kenikmatan-kenikmatan yang asalnya dari Allah subhanahu wa ta'ala itu kepada daya upaya mereka. Ini semua itu karena rajinnya saya bangun pagi. Sudah harus menyiapkan ini, itu. Sehingga akhirnya pendapatan saya bertambah. Nah, ini semua karena usaha saya. Pintar menawarkan barang saya, ini, itu. Dengan daya upaya dia sandarkan. Wa quwwatihim, dengan kekuatan mereka. Nah, ini semua karena kekuatan saya. Wakadihim, dan ketekunan mereka. Ini semua karena saya tekun sehingga saya bisa mendapatkan yang sekarang ini. Wakasbihim, dan dengan kerja mereka, upaya mereka. Nah, kekuatan, upaya, ketekunan itu hanya merupakan sebab, bukan faktor utama. Dan itu, nah, semua sesuai dengan apa yang di takdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Faminallah. Min di sini maknanya adalah lil bayan, bukan li tab'id. Tab'id itu menunjukkan sebagian, bukan. Tapi lil bayan, menjelaskan, menerangkan bahwasannya apapun kenikmatan yang ada pada diri kalian, yang kalian dapatkan, itu semuanya adalah datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun terkadang melalui pelanggan, terkadang melalui orang yang beli, terkadang melalui atasan, terkadang melalui orang tua, terkadang melalui tetangga, dan yang semisalnya. Tapi itu semua datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, makanya di antara doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan ini semua, kekuatan yang kita miliki, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita supaya betul-betul menjadikan manfaat kepada kita sampai kita meninggal. Di antara doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma mati'na bi asma'ina wa basarina wa quwwatina ma hayyatana. Ya Allah, anugerahkanlah dan berikanlah manfaat penglihatan kami, wa asma'ina, dan pendengaran kami, wa quwwatina, kekuatan kami sepanjang umur kami. Dan ini diantara kisah yang menakjubkan sebagaimana yang dialami oleh Al-Allamah Al-Albani rahimallahu taala. Beliau mengatakan, dan aku senantiasa membaca doa ini dan aku merasa Allah subhanahu wa taala mengabulkan doaku ini, sehingga di masa tuaku aku masih bisa meneliti hadis masih bisa mentahkik hadis dengan kedua mataku. Allah masih memberikan manfaat. Betapa banyak di masa tuanya justru yang asalnya kenikmatan tadi tidak akhirnya memberikan manfaat. Mata ada aja, telinga, kekuatan. Maka kita berdoa sepanjang hidup kita kenikmatan yang Allah berikan ini memberikan manfaat. Allahumma mati'na bi asma'ina, Allahumma mati'na bi absa'ina wa asma'ina wa quwwatina ma hayyatana waja'alnahul waritha minna awaja'alhul waritha minna, dan jadikanlah kami ini pewarisnya. Maksudnya jadikanlah kenikmatan itu senantiasa melekat pada kami dan bermanfaat untuk kami sepanjang umur kami. Artinya dia sandarkan kenikmatan yang dia dapatkan itu memang dari Allah. Kesehatan yang saya dapatkan karena saya rajin mengkonsumsi habatus sauda misalnya, rajin mengkonsumsi vitamin, jangan. Tapi sandarkan kepada Allah. Itu semuanya sebab. Kalau masuk surga saja tidak boleh disandarkan dengan sekedar amalan, lebih-lebih perkara yang demikian. La yudkhilu ahadan minkum amaluhum al-jannata, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lan yudkhila ahadan minkum amaluhum al-jannata, tidak bisa memasukkan amalan salah seorang kalian itu ke dalam surganya Allah semata-mata dengan amalan. Tidak akan bisa. Itu terkait dengan amalan surga, lebih-lebih lagi terkait dengan perkara dunia. Jangan kemudian kita sandarkan pada hal-hal yang demikian. Sandarkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Qarun innama utituhu ala ilmin indi. Sebagaimana perkataan Qarun, dia mengatakan tatkala Allah sudah memberikan kenikmatan harta yang berlebih kepada Qarun, sesungguhnya atau hanya saja aku diberikan ini berdasarkan kecerdasan, keilmuan yang aku miliki, kelihan, kepandaian yang aku miliki, sehingga wajar aku mendapatkan demikian. Ai ana jama'tuhu bi khibrati wa maharati wa kasbi, yaitu aku mengumpulkan semua itu semua, harta itu semua, bi khibrati, dengan pengalamanku, wa maharati, dengan kemahiranku, wa kasbi, dengan usahaku, jerih payahku. Makanya terkumpul itu semuanya. Fayajhadu ni'matallahi alaihi, dan dia menentang, mengingkari kenikmatan Allah atasnya. Wa kadzalika ghairu Qarun, demikian juga yang lainnya selain Qarun. Falillahi jalla wa ala, atau fallahu jalla wa ala dzakara annal insana idza an'ama Allahu alaihi ni'matan qala hadza li. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya manusia itu tabiatnya apabila diberikan kenikmatan atasnya, sebuah kenikmatan, satu kenikmatan tertentu, dia akan mengatakan hadza li, ini adalah kepunyaanku. Nah, ini motorku, ini mobilku, ini rumahku, semuanya aku yang punya. Nah, ini semua adalah kenikmatan Allah. Alhamdulillah Allah berikan kemudahan saya memiliki motor. Alhamdulillah Allah berikan kemudahan saya memiliki mobil, rumah, istri, anak-anak, dan seterusnya. Demikian harusnya. Ai hadza astahiqquhu, yaitu maknanya saya memang berhak untuk mendapatkannya. Wa ana mahququn bihi, saya memang yang mahquq, yang berhak dengannya. Laisa lillah, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Wa yansibu ma yahsulu alaihi minal khairi ila nafsihi, dan dia sandarkan apa-apa yang dia dapatkan dari kebaikan itu kepada dirinya sendiri. wala yaqul hadza min fadlillah wa bi rahmatihi, dan dia tidak mengatakan i hadza min fadlillah, ini adalah karunia dari Allah dan kasih sayangnya. Lihat Nabiullah Sulaiman alaihi salam, tatkala Allah menundukkan sebagian kenikmatan-kenikmatan dunia, kemudian tidak menjadikan beliau alaihi salam sombong, takabur, ujub, lupa diri. Apa yang beliau katakan? Hada qala hada min fadli rabbi. Sulaiman menjawab, ini semua adalah karunia dari Allah. Tidak berhenti dari situ, dia mengetahui perkataan ini adalah karunia dari Allah. Liyabluwani, untuk menguji aku. Semua ini aku dapatkan, rumah, mobil, istri, anak-anak yang sehat, kecerdasan, kemudahan, semua ini liyabluwani, untuk menguji aku. Mencoba, memberikan ujian kepadaku. Aashkuru am akfur, apakah aku ini orang yang bersyukur atau orang yang kufur? Bertambah hartanya, semakin bertambah ibadahnya, apakah tidak? Kalau bertambah rasa takutnya kepada Allah, bertambah ibadahnya kepada Allah, ketahuilah Anda telah bersyukur. Semakin banyak kemudahan yang kita dapatkan terkait kehidupan dunia, semakin menjauhkan kita dari amalan ibadah kepada Allah, itulah sebenarnya kekufuran. Nabiullah Sulaiman alaihissalam, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur, wa man yashkur fa innahu yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Kalau dia mau bersyukur, sesungguhnya dia itu bersyukur untuk dirinya sendiri. Iya, kalau dia mau bersyukur, tambah semangatnya rajin ibadah kepada Allah, semangatnya di dalam melakukan amalan-amalan soleh, sesungguhnya kembalinya kepada dia sendiri, mendapatkan pahala, Allah berikan kenikmatan yang berikutnya. Namun barang siapa yang dia kufur, mengingkari kenikmatan itu, sehingga semakin menjauhkan dia dari amalan ibadah kepada Allah, fa inna rabbi ghaniyun karim, sesungguhnya Rabbku ghaniyun, maha kaya, enggak butuh dengan kamu. Mau kamu bersyukur, mau tidak, Rabbku ghaniyun karim dan juga maha mulia. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan juga untuk jamaah sekalian. Mohon maaf atas kesalahan, kekeliruan, karena kesempurnaan adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala semata. Nah, mungkin ada pertanyaan sebelum kita tutup. Tidak ada, kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.